طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau mudahkan kita melanjutkan pembahasan dari kitab At-Tafsir Muyassar juz yang ke-9, dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surah Al-A'raf ayat ke-127 ya. Naam, silakan dibaca Abu Fatimah, baca. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala al-mala'u min qaumi fir'auna atadaru Musa wa qaumahu lityufsidu fil ardi wa yadharuka wa alihatak qala sanuqtilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Telah berkata para pembesar Fir'aun, dari kaum Fir'aun, apakah engkau membiarkan Musa dan kaumnya melakukan kerusakan di bumi, dan engkau biarkan menyembah selain Tuhanmu. Dan telah berkata Fir'aun, telah berkata, sungguh kita akan membunuh anak-anak laki-laki mereka dan akan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka, dan sesungguhnya kita berkuasa di atas mereka. Nah, al-wau harfu istinaf qala fil madin al-mala'u fa'iluhu min qaumi jar wa majrur fir'auna mudafun ilaih. Al-hamzatu harfu istifham tadaru fi'lun mudari'un Musa fa'ilnya domir mustatir takdir. Enggak. Kalau fa'ilnya ini kan atadaru, apakah engkau, berarti kan fa'ilnya anta. Oh, anta ya. Nah, fa'ilnya anta Musa maf'ulun bi al-wawu harfu atfin qawma ma'tub ke Musa al-ha'u mudafun ilaih alamu harfu taukid saya. Ya. Yeah. Yufsidu fi'lu mudhari'un apa bihad finun li'anna lamu taukid. Gimana sih? Gimana? Lamnya itu kan lamu kaya atau lamu ta'lil. Oh, jadi yufsidu itu fi'lu mudhari' mansubun bila mikai. Oh, mansubun bila mikai. Nah, Ustaz. Fil ardi jar wa majrur al-wawu harfu atfin yadharo fi'il mudhari ma'tuf ala yufsidu mansub. Ma'tuf ala yufsidu mansub disebutul harfu ilah. Dihapus harfu ilahnya sah. Daro ya daro iya sah. Al-kafu. Enggak, ini mansub aja. Oh, mansub aja sah. Nah, sah. Al-kafu makfulun bi. Al-wawu harfu atfin. Atfin alihata ma'tubnya ke kafnya al-kafu di sini nih. Al-kafu mudhafun ilaih. Naam. Qala fi'lun madin as-sinu harfu istiqbal nuqatilu fi'lun mudhari'un fa'ilnya nahnu saya tak domir bersatu. Naam. Nahnu abna'a maf'ulun bihum mudhafun ilaih al-wawu harfu atfin nastahyi ma'tub ke nuqatil nisa'a maf'ulun bihum mudhafun ilaih al-wawu harfu atfin inna harfu taukidin wa nasbin na ismu inna fawqa dharabhum mudhafun ilaih qahiruna khabar inna. Nah, Afansat bisa keluar. Waqala sadatu wal kubra'u min qaumi fir'auna li Fir'auna atada'u Musa wa qaumahu min bani Israila liyufsidun nasa fi ardi Misra bitaghyiri dinihim bi'ibadatillahi wahdahu la syarika lahu wa taraka ibadataka wa ibadata alihataka qala Fir'aunu sanuqatilu abna'a bani Israila wa nastabqi nisa'ahum ahya lil khidmati ahya'a ni ahya'a jadi hal ahya'an lil khidmati wa inna aluna alaihim biqahril mulki wal sultani. Telah berkata para pembesar Fir'aun dari bangsa kaum Fir'aun kepada Fir'aun, apakah engkau membiarkan Musa dan kaumnya Bani Israel melakukan kerusakan di bumi Mesir dengan mengubah agama mereka dengan beribadah hanya kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan meninggalkan ibadahmu dan Tuhan-Tuhanmu. Telah berkata Fir'aun, kita akan membunuh anak-anak laki-laki Bani Israel dan membiar menyisakan anak-anak perempuan mereka hidup untuk menjadi pembantu. Nah, budak. Dan sesungguhnya kita lebih tinggi atas mereka di negeri, memaksa di negeri kita, Mesir. Ya, dengan memaksakan kerajaan dan perusahaan. Dengan memaksakan kerajaan dan perusahaan. Syukran saja, jazakallahu khair. Naam ya. Yaakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. Dan berkata pembesar dari kaum Fir'aun, apakah engkau membiarkan Musa dan kaumnya berbuat kerusakan di muka bumi dan meninggalkan engkau dan juga tuan-tuan engkau? Qala Fir'aun berkata, sanuqtilu, kita akan membunuh anak-anak laki mereka, wa nastahyi nisa'ahum, dan kita akan biarkan hidup anak-anak wanita mereka, wa inna fawqahum qahirun, sesungguhnya kita adalah kaum yang berkuasa atas mereka. Nah, ini ahli kebatilan itu selalu merasa mereka di atas kebenaran. Ya. Buktinya apa? Mereka mengatakan, ya, padahal mereka yang berbuat kerusakan di muka bumi dengan melakukan kesyirikan, dengan melakukan penentangan terhadap dakwah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Tapi yang mereka tuduh sebagai orang yang berbuat kerusakan malah Nabi Musa. Ya, kata mereka, atadarum Musa wa qawmahu liyufsidu fil ardh, apakah engkau membiarkan Musa dan kaumnya berbuat kerusakan di muka bumi? Padahal kan yang berkerusakan bukan Musa, ya, justru Fir'aun dan kaumnya yang berkerusakan di muka bumi. Kemudian, ya, kebijakan yang dilakukan oleh Fir'aun ketika itu adalah qala sanuqtilu abna'ahum, kita akan bunuh anak-anak laki mereka dan kita akan biarkan wanita-wanita mereka, dan sesungguhnya kita berkuasa di atas mereka. Lihat betapa, ya, kejamnya Fir'aun, ya. Fir'aun ini demi melanggengkan kekuasaannya, dia rela membunuh, ya, anak-anak dari Bani Israel. Supaya apa? Supaya tidak menjadi ancaman nanti ketika dewasa. Wala'iyadubillah. Lanjutkan. Ya, silakan dibaca. Siapa nih? Udah baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru Innal ardo lillah yurithuha man yasha'u min ibadih wa aqibatu lil muttaqin. Wal, kayaknya tadi awalnya kurang ya. Wal aqibatu. Wal aqibatu lil muttaqin. Musa berkata kepada kaumnya, mintalah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah kalian. Sesungguhnya bumi ini adalah milik Allah yang diwariskan kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Itulah akhir dari orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau ini dan kesudahan yang baik ya bagi orang yang bertakwa. Dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Nah tadi qala. Qala fi'lun madin Musa fa'iluhu liqaumi jar wa majrur alha'u mudafun ilaihi ista'inu fi'lun madin Allah sebagai fa'il billahi jar wa majrur alwaw harfu asfin isbiru fi'il amr. Ya. Yeah. Awalnya sebagai fa'il. Ista'inu tadi madi apa amar ya Ustaz? Fi'il amar juga sama awalnya fa'ilnya. Kalau madi ista'ana. Ya tadi saya salah. Tadi saya nyebutnya madi Ustaz. Oh iya. Ista'inu fi'il amar alwaw sebagai fa'il billahi jar majrur alwaw harfu asfin isbiru fi'il amar alwaw sebagai fa'il. Inna harfu taukid wa nasbin al-ardo isim inna lillahi jar wa majrur sebagai khobar inna yurithu fi'lun mudori'un ha mafulun bi man maf'ul bisani Ustaz ya? Ya. Man maf'ul bisani yasha'u fi'lun mudori'un fa'ilnya kembali mustatir huwa kembali keman. Naam. Min ibadi jar wa majrur alha'u mudafun ilaihi alwaw harfu arfin al-akibatu mubtada lil muttaqina jar wa majrur sebagai khobar. Qala Musa li qaumihi min bani Israila ista'inu billahi ala fir'auna wa qaumihi wasbiru ala mana likum min fir'auna. Nalikum apaan? Nalu ya. Ala mana lakum. Ala mana lakum min fir'auna minal makarihi fi anfusikum wa abna'ikum. Innal ardo kulluha lillahi. Yurithuha mayyasha'u min ibadihi. Wal akibatul mahmudatu. Ini kayaknya innal ardo kullaha ya lillahi, karena kan khobarnya yang lillahi bukan kullanya. Jadi ini kullaha. Innal ardo kullaha lillahi yurithuha may yasha'u min ibadihi wal akibatul mahmudatu limanit taqallaha fa'ala. Fafa'ala awamarohu wajtanaba. Dan dipanjangin wajtanaba. Wajtanaba nawahihi. Nawahihi bukan? Nawahiyahu. Oh nawahiyah. Soalnya harus fathah kan? Nawahiyah. Ini mansub jadi dia fathahnya zahirah. Ayo. Musa berkata kepada kaumnya dari Bani Israel, mintalah tolong pada Allah atas Fir'aun dan kaumnya dan bersabarlah atas apa yang nalanya apa dapatkan. Iya. Apa yang kalian peroleh dari Fir'aun berupa makar terhadap diri. Bukan makar itu dari kata makruh jamaknya. Jadi sesuatu yang dibenci. Oh yang dibenci, sesuatu yang dibenci pada diri kalian dan anak-anak kalian. Sesungguhnya bumi ini adalah semuanya milik Allah yang Dia wariskan kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya dan itulah usudan yang baik, yang terpuji bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Mereka yang mengerjakan perintahnya dan menjaga. Bertakwa kepada Allah lalu gitu ya, pakai lalu aja. Yang bertakwa kepada Allah lalu mengerjakan perintahnya. Lalu mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Naam ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wafika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Innal arda lillahi yurisuha man yasha'u min 'ibadihi. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Musa berkata kepada kaumnya, memohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah kalian. Sesungguhnya bumi seluruhnya milik Allah yang Allah wariskan kepada siapapun yang Allah kehendaki dari para hambanya. Dan kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Jadi Nabi Musa AS, sekalipun di tengah ancaman akan dibinasakan oleh Fir'aun, Nabi Musa yakin bahwasannya orang yang beriman itu akan mendapatkan kesudahan yang baik, ya. Maka mereka meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar. Ya, karena bumi Allah itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Muka bumi ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala yang Allah wariskan, yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki dari para hambanya. Dan memang terbukti ya, pada akhirnya Fir'aun dan kaumnya yang sombong ya, dan para pembesar sombong binasa. Ya. Pada akhirnya yang selamat adalah Musa bersama kaumnya. Adapun Fir'aun, dia tenggelam ya bersama kesombongannya. Maka dari kisah ini kita mengetahui bahwasanya wal'aqibatu lil muttaqin ya, kesudahan yang baik itu untuk orang yang bertakwa. Dan ini relevan dengan kehidupan kita gitu ya. Ketika misalnya kita hidup di suatu tempat, kita berdakwah, lalu dakwah kita dihalang-halangi ya, dakwah kita ditentang, bahkan kitanya disakiti ya, difitnah, dicaci, maka bersabar ya, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tugas seorang dai hanyalah menyampaikan ya. Kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Nah, kita lanjutkan. Siapa baca? Di sini ada baca Bu Yasra. Bu Yasra kemana aja, Bu? Ayo Bu Yasra baca. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ard. Wayastakhlifakum fil ardi fayanzuru kaifa ta'malu. Fayanzura Bu. Ya. Wayastakhlifakum fil ardi fayanzuru kaifa ta'malun. 102. Mereka berkata, kami telah ditindas oleh Fir'aun sebelum engkau datang kepada kami dan setelah engkau datang. Musa menjawab, mudah-mudahan Tuhanmu membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di bumi, maka dia akan melihat bagaimana perbuatanmu. Qalu fil madi, fa'ilnya wa alwaw, udhina fil madi, mabni lil majhul, nanya sebagai naibul fa'il, naibu fa'il, mengkobli jarwa majrur, an harfu masdarin wa nasbin, ta'tiyana ta'ti fil mudore, mansubun bi'an, fa'ilnya domir mustatir anta, nam. Alwaw harfu anfin, min ba'di jarwa majrur. Ma harfu masdarin. Ma, enggak, ini isim mausul ya gini. Isim mausul. Jiktana ya. Fil madi. nanya sebagai maf'ulun bih. Qalu fi'il madi. Kalau gitu tanya biar fa'il dulu. Jitana tanya fa'il, nanya maf'ul bih. Oh iya, tanya sebagai fa'il, nanya sebagai maf'ulun bih. Qala fi'il madi, fa'ilnya domir mustatir huwa. Asa fi'il madi nakis. Rabbukum, Rabbu isim asa. Kumnya sebagai mudhafun ilaih. An harfu nasbin yuhlika fil mudhari mansubun bi an fa'ilnya dhamir mustatir huwa. Al kafu kafunya itu asli ahlaka yuhliku asli kafnya. Benar-benar. Madinya ahlaka bu. Adwa adwa maf'ulun bi kumnya sebagai mudhafun ilaih. Al waw harfu atfin yastakhlifa fi'il mudhari mansubun ya. Fa'ilnya dhamir mustatir huwa. Dia kenapa mansub, Bu? Hah? Kenapa yastakhlifa mansub? Tadi ya, ma'atuf ke yuhlika. Ustaz. Nah, muntah, lanjut. Ya. Fi'il ardi jarwa majrur fa'yang duru fa'nya harfu atfin yang duru fi'il mudhari'un kaifa fa'ilnya dhamir mustatir huwa kaifa isim istifham ta'maluna fi'il mudhari'un wawnya sebagai fa'il tadi asa khabarnya belum ada apa khabarnya asa yang mana kan tadi baru isimnya aja kan iya. Ini ya anyulika ya masdariyah dari anyulika aduwakum sebagai khabarnya asa. Jadi asa ini menarik ya. Waktu ibu belajar tentang kana dan saudaranya ada nggak asa? Asa ini dia temannya siapa nih? Nggak waktu kita baca wa amma kana wa khawatuha faya kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla ada nggak asa? Nggak ada ya? Nggak ada Ustaz. Nggak ada. Ada. Jadi kemana itu? Kenapa asa nggak ada? Karena asa ini punya kekhususan. Kekhususannya itu adalah J itu khobarnya pakai masdariyah. Jadi asa an, ya ada annya. Makanya dia dibilangnya mengikuti kana. Bukan temannya kana. Ya. Baik, lanjut. Tambahan apa? Materi faedahnya. Qala qaumu Musa min bani Israila li nabiyyihim Musa ibtulina wa udina yes bidab ubtulina aja ha ubtulina ubtulina wa udina bidab biha abnaina bidabhi abnaina bidabhi abnaina wastihya'i nisa'ina ala yadi fir'auna wa qawmihi min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana qala Musa lahum la'alla rabbakum ayyuhlika aduwi la'alla rab la'alla iya rabbakum benar ya apa ayyuhlika aduwikum fir'auna wa qawmahu ayyuhlika aduwakum akulbi aduwakum aduwakum fir'auna wa qawmahu wa istakhlifakum fi ardihim ba'da halakihim fayanduru kaifa ta'maluna hal tashkuruna au takfuruna. Berkata Musa, kaum Musa dari kalangan Bani Israel kepada Nabi mereka Musa alaihissalam, kami telah mengalami malapetaka dan tertindas dengan dibunuhnya anak-anak laki kami dan dibiarkan anak-anak perempuan kami hidup di bawah kekuasaan Fir'aun dan pengikutnya. Sebelum engkau datang pada kami setelah kedatanganmu ke tengah kami, Musa berkata pada mereka, semoga Allah Tuhan kalian membinasakan musuh-musuh kalian, Fir'aun dan pengikutnya, dan menjadikan kalian berkuasa di bumi setelah kebinasaan mereka. Maka Allah melihat apa yang kalian perbuat, apakah akan bersyukur atau ingkar. Naam ya, barakallahu fik wa jazakillahu khaira. Wa fik barakallahu wa jazakallahu khaira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu udhina Qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayandura kaifa ta'malun. Mereka, yaitu Bani Israel, berkata, udhina, kami telah disakiti, kami telah dizalimi, min qabli an ta'tiyana, dari sebelum kamu datang kepada kami, wa min ba'di ma ji'tana, dan dari setelah kamu datang kepada kami. Karena ya, awal mula pembunuhan anak itu kan terjadi karena Firaun itu mimpi ya, dalam mimpinya dia melihat ada api dari arah Baitul Maqdis yang menuju ke Mesir, lalu api tersebut membakar ya seluruh rumah orang Mesir ya, selain rumahnya Bani Israel. Kemudian Firaun bertanya kepada para pembesar kaumnya, para pemuka kaumnya, para pentakwil mimpi istana. Kata para pentakwil mimpi, akan datang seseorang dari Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaan Firaun. Maka ketika itu Firaun, karena tidak mau kehilangan kekuasaannya, mengeluarkan kebijakan akan membunuh ya bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Tapi memang tidak sepanjang tahun ya. Jadi Firaun ini butuh juga yang namanya budak ya, karena kita tahu bahwa orang-orang Bani Israel ini di Mesir itu hidup di bawah kekuasaan orang-orang Mesir ya. Mereka hidup sebagai budak ya. Yang mana laki-lakinya itu bekerja paksa ya, membangun piramid, membangun istana dan sebagainya. Sementara yang wanita dijadikan pembantu di rumah-rumah orang Mesir. Maka mereka mengeluarkan kebijakan satu tahun ya selang-seling ya, misalnya tahun ini semua bayi laki-laki yang lahir akan dibunuh, kemudian tahun berikutnya tidak ya. Nah, qadarullah, Nabi Musa alaihissalatu wassalam itu lahir di tahun di mana ada kebijakan tersebut ya. Makanya ibunya dengan berat hati dengan ilham dari Allah Subhanahu wa taala membiarkan anaknya dihanyutkan di sungai. Dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ia jadikan Nabi Musa ini ditemukan oleh istrinya Firaun. Ya, karena permintaan dari sang istri, akhirnya Firaun ini mau ya menerima Musa sebagai anak angkatnya. Dan kisah tentang Musa ini banyak ya. Seperti bagaimana Nabi Musa akhirnya menjadi seorang nabi yang lidahnya agak cadel. Itu karena suatu ketika pernah ya, ketika Firaun menggendong Musa, lalu Musa yang masih bayi ini menarik jenggot Firaun sampai Firaun ini merasa sangat sakitan gitu ya. Sehingga Firaun ini merasa bahwasanya Musa ini bukan bayi sembarangan ya. Dia khawatir Musa ini akan tumbuh menjadi orang yang akan melawannya di suatu hari nanti. Namun istrinya membelanya, kata istrinya, dia hanya seorang bayi ya, dia tidak mengerti. Jadi dia tuh narik jenggot enggak ada tujuannya, namanya juga bayi. Nah, akhirnya Firaun ini menguji diberikan kepada Nabi Musa yang masih bayi ini bara api ya, satu bara api dan satunya lagi adalah mainan gitu ya untuk anak-anak. Tapi yang dipilih oleh Nabi Musa adalah bara api, lalu dia ingin memakannya. Maka sejak saat itu Nabi Musa lidahnya agak cerdil. Maka di ayat lain dikatakan bahwasanya Nabi Musa itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudaranya Harun ya menemani dakwah beliau, karena Harun ini lebih bagus dalam bicara dan lebih fasih. Nah, ini di antara kisah-kisah yang Allah sebutkan tentang Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Intinya adalah bahwa kekuasaan Allah yang pada akhirnya menjadikan Nabi Musa malah hidup di dalam istananya Firaun, yang kemudian hari Nabi Musa ini ya bersama Bani Israel mendukung mereka. Nah, kata orang Bani Israel, udhina min qabli an ta'tiyana min ba'di ma ji'tana. Kami telah diuji sebelum kamu datang dan setelah kamu datang, kami memang sudah diuji. Karena memang Bani Israel itu hidup sebagai budak ya. Mereka dipaksa bekerja dengan upah yang tidak layak oleh bangsa Mesir seketika itu. Qala, kemudian Musa berkata, asa rabbukum ayyuhlika aduwakum. Semoga Rabb kalian membinasakan musuh kalian, yaitu Fir'aun dan kaumnya. Wa yastakhlifakum fil ard, dan membuat kalian bersilih ganti di muka bumi, artinya setelah kematiannya Fir'aun dan kaumnya, kalian akan menggantikan mereka di muka bumi. Fa yanzuru kaifa ta'madun, maka Allah akan melihat bagaimana kalian akan berbuat setelah itu, apakah kalian termasuk orang yang bersyukur atau orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kisah selanjutnya, ya, setelah Bani Israel diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun dan dari kezalimannya, ternyata Bani Israel bukanlah termasuk orang yang bersyukur. Kebanyakan mereka orang yang kufur. Ya, karena seperti yang kita baca dalam tafsir surah Al-Baqarah yang lalu ya, itu banyak sekali penentangan yang dilakukan oleh Bani Israel, sekalipun banyak mujizat yang mereka saksikan. Ya. Nah, kita lanjutkan. Siapa mau baca? Oh, Bu Nurul udah tunjuk tangan nih. Tafadhol, Ibu. Naam, Ustaz. Ya, silakan. Billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsim minas samarati la'allahum yatadhakkarun. Yadhakkarun. Yadhakkarun. Dan sungguh kami telah menyiksa kaum Fir'aun dengan beberapa tahun dengan kekurangan buah-buahan agar mereka mengambil pelajaran. Al harfu itibna, lam harfu taukid, qad harfu tahkid, takhadna fi'il madhi, nah sebagai fa'il, ala maf'ulun bi Fir'aun, Fir'auni mudhafun ilai, bisinina jar majrur, wa naqsin, alwaw harfu atfin, naqsin maktub ala sinin, minas samarati jar majrur, la'allahum la harfu tarajiyah, hum ya, sebagai isim la'allah, yatadzakkarun kabar la'allah. Yatadzakkarun dulu, yatadzakkarun. Ya zakarun. Zakarun kabar dari Allah. Ini ya zakarun fil madinya apa, Bu? Fil madinya tazakkara. Kemudian jadi ya tazakkara. Ya tazakkaru. Ya, ya tazakkara. Tazakkara ya tazakkara. Ini kan tadi kalau juga tazakkara. Oh, ya tanya diubah jadi zal itu bukan? Iya betul ya, taknya dirubah jadi izal. Iya. Asalnya istakaro jadi izakaro. Taib ya, lanjut. Tafsirnya. Walakad. Walakad ibtalaina. Walakad ibtalaina Fir'aunu wa qaumihi wa qaumuhu bil bil bil qahati wal wal jadabi. Wanakim minat samarahum Wanakim samarihim Wanakim samarihim waghallatihim liyatadzakkaru wayanzajiru andilalatihim andolalatihim andolalatihim wa yafza'u ila rabbihim bil taubati, dan sesungguhnya kami telah menguji kaum Firaun dan kaumnya dengan musim kemarau dan tanahnya mentandus ya kering ya. Dan kekurangan buah-buahan serta mahalnya buah-buahan gitu agar mereka mengambil pelajaran dan terusir karena kebodohan, karena kesesatan mereka. Poin dosa itu maksudnya berhenti gitu ya? berhenti dari kesempatan mereka. Kan terusir ya, terusir agar berhenti dari. Terusir itu kan artinya melarang ya, berarti wan jazir itu kayak terhalang, terhalang dari kesempatan mereka. Dan takut kepada Allah dengan dan takut kepada Rabb mereka dengan bertobat. Naam ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Naam, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsim minas samarati la'allahum yadhakkarun. Dan sungguh kami timpa kepada keluarga Fir'aun bencana kekeringan di sini bertahun-tahun. Wa naqsim minas samarat, dan kekurangan buah-buahan. Maksudnya buah-buahan dan makanan ya. La'allahum yadhakkarun, agar mereka mengambil pelajaran. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika itu ya menimpakan kepada Fir'aun dan kaumnya kekeringan ya, kemarau panjang bertahun-tahun, dan juga kekurangan dari buah-buahan agar mereka mengambil pelajaran ya. Dan memang di ayat yang lain dijelaskan bahwa pada akhirnya Fir'aun itu datang kepada Musa dan memohon agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menghentikan kemarau panjang dengan janji katanya kalau selesai semua bencana itu dia akan beriman kepada Musa dan Tuhannya. Itu kata Fir'aun. Tapi kenyataannya setelah bencana tersebut berhenti, ya Fir'aun kembali pada kekufurannya ya. Nah, lanjutkan. Siapa yang belum baca? Kurniati belum baca ya? Apa udah? Lupa. Belum, Ustaz. Iya, tafadhal baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza ja'atkumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ah. Ala innama ta'iruhum indallahi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ayat 131 ya. Dan apabila kebaikan datang kepada mereka, maka mereka berkata, ini karena usaha kami. Dan jika keburukan yang menimpa mereka, mereka menganggap itu karena Musa dan orang yang bersamanya. Ingat, Fayar itu menganggap sial ya. Oh, menganggap sial ya. Oh, menganggap sial nah. Ya. Menganggap sial karena Musa dan orang yang bersamanya. Ingatlah, sesungguhnya kesialan yang mereka itu hanya dari sisi Allah. Akan tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. Alfa'u harfu atfin idza zurfiya syartia ja'a fi'il madi atta'u alimat ta'nis fa'ilnya hasanatu ya, fa'ilnya setelah itu ya. Hum maf'ulun bi al-hasanatu fa'ilun dari ja'a qalu fi'il madi al-waw sebagai fa'il lana jarwa majrur khobar muqaddam hadihi isim isyarah sebagai muqtada mu'akhur. Itu Ustaz. Nah. Al-waw harfu atfin in harfu syartin wa jazmin tusibuhum fi'il mudhari majzum bi in ya in hum maf'ulun bi sayyi'atun fa'il dari tusib yatatayyaru fi'il mudhari dengan alwaw sebagai fa'il bi Musa jar wa majrur. Alwaw harfu atfin man isim mausul ma'tuf ke Musa ya, ma'tuf ke Musa ma'a dzaraf makan alha'u mudhofun ilaih. Ala harfu tanbih innama adatu khasrin ta'iru mubtada hum mudhafun ilaih inda zorof makan Allah lafzu jalalah mudhafun ilaih walakinna alwaw atfin dulu apa namanya zorfianya dulu Bu zorfianya menjadi khobar dari ya menjadi khobar dari ta'iru ya. Nah, Zorfiyah sebagai khobar dari Ta'iru. Al-wawu harfu atfin. Takinna itu akhwatul inak ya? Saudaranya inak ya? Iya, tapi namanya apa? Apa itu? Saya juga lupa. Harfu istidrof. Oh iya, harfu istidrof ya. Harfu istidrof. Takinna harfu istidrof. Aktaro isim lakinna. Mudofun ilai. Alla harfu nafin. Ya'lamu nafi'il mudori. Al-wawu sebagai fa'il. Sebagai khobar dari lakinna. Nah, jumlahnya ya. Jumlah ya, jumlah dari la ya'lamuna itu khobar dari lakinna ya, la ya'lamuna. Nah. 131. Fa idza jaa fir'auna wa qaumahul hisbu war rizqu qalu hadza lana bima nastahiquna bima nastahiquhu ya. Na nastahiquhu. Wa in ya. Yusibhum dadabu ya. Wa in yusibhum dabun. Ya, tanwin kan dia fa'ilnya. Oh iya, fa'ilnya ya. Wa in yusibhum dadabun wa qahtun ya. Wa qahtun ya. Ya wa qahtun yatasya'amu wa yaqulu hadza bisababi Musa wa man ma'ahu. Ala innama yusib innama yusibuhum minal jadabi walqohti innama huwa bikodo illahi waqudrihi ya waqudrihi wabisababi waqodarihi wabisababi dhunubihim waqufrihim walakinna aktharu qawmi fir'aun la ya'lamuna dhalika lin umarihim in gumarihim lin gumarihim iya lin gumarihim fil jahli wad dolali. Nah, dan apabila datang kepada Fir'aun dan kaumnya apa kesuburan, maksudnya subur ya, tanah yang subur ya, nah, kesuburan dan rizki, maka mereka berkata ini karena usaha kami atas apa yang pantas kami terima. Dan jika menimpa mereka kekeringan dan paceklik yang panjang, mereka merasa ini suatu kesialan ya. Mereka merasa suatu kesialan. Dan mereka berkata, nah, ini disebabkan karena Musa dan orang-orang yang bersamanya. Ingatlah, sesungguhnya apa yang menimpa mereka berupa kekeringan dan paceklik yang panjang, sesungguhnya itu hanyalah ketetapan Allah dan kekuasaan Allah. Dan disebabkan karena dosa-dosa mereka dan keingkaran mereka. Akan tetapi kebanyakan kaum Fir'aun tidak mengetahui akan hal itu. Karena mereka tenggelam dalam kebodohan dan kesesatan. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Barakallahu jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza ja'athumul hasanatu qalu lana hadhihi. وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Maka apabila datang kepada mereka kebaikan, mereka itu Fir'aun dan kaumnya mengatakan, lana hadi, kami memang berhak mendapatkannya. Wa in tusibhum sayyi'ah, dan jika keburukan menimpa mereka, yatayyaru bi Musa wa ma'ah, mereka menganggap sial keburukan tersebut dengan Musa dan orang bersamanya. Jadi kalau ada kebaikan, mereka bilang ini karena usaha kami, kami berhak menerimanya. Tapi giliran mereka dapat sial, ini gara-gara Musa sama kaumnya. Nah, dalam bahasa Arab itu menganggap sial itu dari kata to'ir ya. Makanya kan di sini ada kata to'ir. Kira-kira kenapa? Kan to'ir itu kan ini burung ya? Tapi kenapa to'ir ini diartikan sebagai kesialan? Ada yang tahu nggak? Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak kenapa menganggap sial itu dalam bahasa Arab diambil dari kata burung gitu, to'ir? Kan tatoyur ya, dari kata tatoyaro. Ada yang tahu? Nggak tahu. Karena memang orang Arab tuh zaman dulu kalau mau pergi kemudian ada burung gagak misalnya bunyi, ah itu mereka nganggap sial, nggak jadi pergi tuh ya. Jadi kalau misalnya mereka udah siap-siap mau pergi, begitu mau pergi ada burung gagak bunyi gitu. Nah, mereka nggak jadi pergi. Maka sejak saat itu ya menganggap sial itu diambil dari kata toit. Karena mereka sering menghubungkan suara burung sebagai tanda sial. Makanya namanya adalah tapayur ya. Taib. Ala innamal ta'iruhum indallah. Ketahuilah yang sesungguhnya ya kesialan mereka itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menimpakan ya kebaikan dan keburukan kepada suatu kaum. Dan tentu disebabkan karena ya kekufuran mereka, kezaliman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya, ya. Baik. Satu lagi lah ya untuk hari ini. Siapa mau baca? Boleh ya. Ya, silakan dapat. Apa Ustaz? Mana Pak Bori? Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatil litasharona biha fama nahnu laka bimu'minin. Dan mereka berkata, bukti apapun yang engkau bawa kepada kami untuk menyihir kami, kami tidak akan beriman kepadamu. Alwau harfu'atin qalu fi'lun madhi, alwau fa'ilun mahma maf'ul. Tak tina fi'lun madhi. Bukan, mahma itu isim syarat ya, dia temannya wa in wa ma wa man wa mahma itu ketemu tuh. Jadi diantara amil jazm yang menjazmkan dua fi'il ya. Jadi mahma ini ismu syartin jazimin gitu. Ismu syartin jazimin. Tak tina isim mahma. Ya, fi'il mudhari majzumun. Fi'il mudhari majzumun di mahma. Maf'ulun bihi jar majrur min ayatin jar majrur litas haro jar majrur. Apa jar majrur? Nah, alamunya lam kai itu. Alamu lam kai tas haro fi'lun mudore tas haro. Nah, maf'ulun bih. Mudore masmun bilam. Nah, ya masukun bilam na maf'ulun bi hajar majrur alfa'u harfu atfin ma alfa'u harfu jawab. Ya harfu jawab alfa'u harfu jawab ma nafiyah ya yeah. Nahnu mubtada laka jar majrur jumlah jar majrur jadi khobar. Ya. Ya. Tadi lo khobar laka apa bimukminin? Oh, bimukminin. Bimukminin ya. Bimukminin jar majrur jumlah dari bimukminin jadi khobar. Ya. Tafsirnya waqala kaumu Firaun li Musa Firauna. Firauna ya. Jadi itu nanya kan. Ayu ayatin tak tina biha. Ayatin tak tina biha wadila latin wahujatin akom taha litus rifana amanahnu alaihi min dini Firauna famanahnu laka bimusaddiqin. Nah. Dan berkata kaum Fir'aun kepada Musa, ayat apa yang telah didatangkan kepada kami terhadapnya dan dalil serta hujah yang kau tegakkannya untuk litas ripana amanah memalingkan kami untuk memalingkan kami terhadapnya. Dari ya, memalingkan kami dari apa yang kami berada di atasnya, dari agama Firaun. Memalingkan kami dari atas, memalingkan kami dari amanahnu apa? Dari yang kami berada di atas agama Firaun. Dari yang kami yang berada di atas agama Firaun, pamanah nulaka bimusabikin, apakah dan tidaklah kami, tidaklah kami terhadapmu membenarkan. Tapi barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Syukur. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. Dan mereka, yaitu kaumnya Fir'aun, berkata kepada Musa, mahma ta'tina bihi min ayah, apapun ayat yang kau datangkan kepada kami, litasharona, agar engkau bisa menyihir kami dengan ayat tersebut, fama nahnu laka bimu'minin, kami tidak akan beriman kepadamu. Lihat betapa sombongnya kaum Fir'aun. Dan semua kaum yang sombong kepada para rasulnya, akhir ya hidupnya adalah kebinasaan. Ya. Saya tidak tahu bahwasanya pada akhirnya kaumnya Fir'aun ini ditenggelamkan ya bersama Fir'aun. Ya. Tapi mungkin sampai sini untuk materinya, kita lihat kalau ada pertanyaan yang masuk. Bu Kurniati ya, ayat 28, May Yasha. Fi'il mudhari tadi disebut fa'ilnya huwa kembali ke man. Itu huwanya bukan kembali kepada Allah ya. Iya betul ya. Man Yasha, karena berkehendak itu Allah, bukan mannya ya. Iya, jazakillahu khairan atas koreksinya ya, Bu Kurniati. Kemudian Pak Buhari bertanya, kenapa di tafsir 30 kata Fir'aun doma tidak fathah? Karena Fir'aun itu ghairu munsharif. Dan ghairu munsharif boleh doma ya. Jadi dia bukannya jamak mudzakkar salim, Pak Buhari. Ya, jadi Fir'auna itu bukannya jamak mudzakkar salim yang nunnya selalu fathah ya. Jadi memang namanya Fir'aun. Jadi wawun nunnya bukan ziyadah. Wawun nunnya bukan ziyadah. Makanya ketika marfu dia doma ya, Fir'aun. Hanya ketika nasab dia fathah, dan ketika jar pun dia fathah. Ya karena ghairu munsharif. Ya. Kenapa Fir'aun ghairu munsharif? Kebori. Ismu alam, nama orang. Ya, nama ajam lebih dari 3 huruf ya. Iya. Makanya ghairu munsharif. Baik ya, demikian materi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Amin. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.